sam koyo ngenteni utaning mangsa ketiga. Senajan mung sedelo ora dadi ngopo penting bisa ngademke ati semono uga rasa ning atiku mung tansah nunggu tekamu ra kroso setahun Semarang kene aku tansah